إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pada pertemuan kita malam ini sebagai seringan kajian rutin TV kita, malam ini kita akan membahas masalah tematik. Pembahasan kita malam ini adalah mengenal Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenal makna Islam secara umum dan makna Islam secara khusus, yaitu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, agama seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama mereka satu, yaitu Islam. Ya, Islam. Jadi tidak ada agama lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas. Tidak ada agama samawi selain Islam. Seluruh Nabi dan Rasul, agama mereka Islam, yaitu Islam dengan makna umum. Makna Islam dengan makna umum yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'ah min asy-syirk wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan menauhidkan Allah. Dengan menauhidkan Allah artinya tidak beribadah hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya ilahul haq, ilah Tuhan sesembahan yang benar. وَمَا سِوَهُ بَاطِلُ selainnya batil. Dan itu makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah, kalimatul tauhid. Tidak ada Tuhan. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Kita sembah hak yang benar illallah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh Nabi dan Rasul berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, dan semuanya mendakwakan, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Wal bara'atu min asy-syirk wa ahli, berlepas diri dari syirik dan para penganut kesyirikan, pelaku kesyirikan. Syirik artinya menyekutukan Allah dalam ibadah, mengangkat Tuhan tandingan bagi Allah, nid minal andar sebagai tandingan bagi Allah, dipertuhankan bersama Allah, diibadahi, disembah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjati doa, dimintai pertolongan, istighatsah, bernadar kepadanya, diberi persembahan, menyembelih untuknya dalam rangka pengagungan, ya, bagaikan Tuhan. Berarti kita dipertuhankan dengan batil, dijadikan tandingan, saingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya dia satu-satunya ilahul haq, satu-satunya Tuhan yang benar. Penyembahan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah, apakah dengan memanjatkan doa kepada selain Allah, bernada kepada selain Allah, minta pertolongan, istighatsah, ya, menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan menyekutukan Allah, itu syirik. Islam maknanya adalah berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Wajib bagi kita yang mengikrarkan kalimat tauhid, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, mengenal makna ini. Wajib bagi kita untuk meyakini hal itu, dan wajib bagi kita untuk membencinya dan berlepas diri dari syirik dan para pelaku kesyirikan. Agama-agama yang lain selain Islam menganut kesyirikan. Bahwa Yahud, mereka menuhankan Uzair ibn Allah, maka Uzair, orang soleh di kalangan Bani Israel, Uzair, mereka pertuhankan dengan ibn Allah. Nasara mempertuhankan Nabi Isa, mengatakan Isa ibn Allah. Jika Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Nasara mengatakan Isa putra Allah. Padahal Uzair adalah orang soleh dari Bani Israel, Isa adalah Nabi Rasul yang mulia. Ini makna Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menauhidkannya. Tunduk patuh kepada Allah dengan menaatinya. Berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Berlepas diri dari seluruh agama selain Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kepada kita tentang doanya Nabi Ibrahim bersama putra Nabi Ismail. Rabbana waj'alna muslimin. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua muslim. Muslimainlah muslim kepada, berserah diri kepada, taat, tunduk kepada, merahatkanmu, menaatimu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikan pula dari dzurriyah kami, keturunan kami, umat muslimah, umat Islam yang berserah diri kepada kami, berislam kepada kami. Muncullah dari keturunan, doa ini dikabulkan oleh Allah, muncullah dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail, muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammadiyah, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, umat Islam. Tentang umat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di akhir surat Al-Hajj di ayat 78. Di ayat 78 Allah mengatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Huwa ila Allah sammakumul muslimin, yang telah menamakan kalian muslimin min qablu, sebelumnya sudah disebut-sebut umat ini sebagai muslimin di kitab-kitab terdahulu, di kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, telah disebut-sebut sebagai umat ini sebagai umat muslimah, muslimin. Wa fi hadha, dan di sini di Al-Qur'an, dialah Allah yang menamakan kalian muslimin di kitab-kitab terdahulu dan di sini dalam Al-Qur'an. Inilah Islam yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ali Imran, inna dina inda Allahil Islam. Ali Imran ayat 19. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah, hanya Islam. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ikhbar min Allah Ta'ala, ini berita dari Allah Ta'ala, bi annahu la dina indahu yakbaluhu min ahadin siwal Islam. Berita dari Allah, pemberitaan dari Allah bahwa tidak ada agama di sisi Allah yang diterima dari siapapun selain Islam. Wa huwa ittiba'u ar-rusul fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hinin hatta khutimu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Islam yang dimaksud adalah mengikuti para rasul yang pernah diutus, ya, diutus oleh Allah dengan syariat mereka pada setiap masa diutusnya rasul-rasul itu, sampai rasul-rasul itu ditutup, diakhiri dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi sadda jami'a at-tariq ilayhi illa min jihati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini Allah telah menutup seluruh jalur, seluruh jalan kecuali dari arah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan rasul, tertutup seluruh jalan yang lain kecuali dari jalur syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman laqiya Allah ba'da bi'tsatihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi dinin ala ghairi syariatihi falaysa bimutaqabbalin. Maka barang siapa berjumpa dengan Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama, ajaran, syariat selain syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima darinya. Sama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam agama, ajaran, syariat selain Islam dia cari, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi dalam neraka kekal selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf mengisahkan kepada kita diutusnya Nabi Nuh, diutusnya Nabi Hud, diutusnya Nabi Shalih, diutusnya Nabi Syuaib. Ya. Rasul-rasul yang diutus itu kepada kaum mereka, masing-masing mereka mengatakan pada dakwah mereka, mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian ilah Tuhan selainnya. Mereka para nabi dan rasul dengan agama, ajaran, syariat Islam mereka yang mereka bawa masing-masing pada masa mereka, para nabi dan rasul itu adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka pada surat Maryam ayat 58. Allah mengatakan, ulaikal ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Mereka lah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, min dzurriyyati Adam, dari anak keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan dari keturunan orang-orang yang kami angkut selamatkan di perahunya Nabi Nuh ketika ditenggelamkan ketika itu. Wamin dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Ibrahim, keturunan Ibrahim yaitu Ismail, dan dari jalur ini muncul lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utus para nabi. Wa Israel, dan dari keturunan Israel. Israel adalah gelarnya Nabi Ya'qub. Ya'qub alaihissalam yang bergelar Israel. Punya anak 12, salah satunya Yusuf yang dikisahkan kepada kita, kisah yang panjang dalam surat Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya 12 orang. Dari situlah muncul Bani Israel. Jumlah kabilah mereka adalah 12. Sekian nabi rasul diutus di kalangan Bani Israel. Israel putra dari Ishak. Ishak adik dari Ismail. Ismail dan Ishak dua putra Nabi Ibrahim. Dari Ishak muncul lahir Israel, Ya'qub. Dari Ya'qub Bani Israel. Nabi-nabi dan rasul-rasul dari Bani Israel. Seperti nabi terbesar mereka yaitu Nabi Musa. Yang kita Taurat. Kemudian di antara mereka adalah Nabi Daud dengan kitab Zabur. Dan anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya ditutup dengan Nabi Isa. Penutup para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Berakhir dengan Nabi Isa. Dari jalur Israel, Ishak, Ibrahim. Dan di masa Nabi Musa, Musa sebagai rasul dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Harun juga diangkat jadi nabi dan dikabulkan sehingga diangkat jadi nabi oleh Allah SWT untuk mendampinginya dalam mendatangi dan mendakwai Fir'aun. Dan termasuk dari nabi mereka adalah Yusha bin Nun, yang akan kami bercerita sedikit tentang Yusha bin Nun. Yusha bin Nun setelah Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Yusha bin Nun, dan telah disebutkan tadi berakhir dengan Nabi Isa, kemudian beralih kepada jalur Nabi Ismail, ditutup dari jalur Nabi Ismail yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا dan dari kalangan orang-orang yang kami berhidayah, petunjuk dan kami pilih sebagai para nabi dan rasul. Hendaknya kita menjadikan mereka semua sebagai teladan kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, dalam memahitkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menceritakan tentang mereka dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi dan rasul itu berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan-kebaikan, tidak berlambat-lambat. Tetapi berlomba-lomba, bersegera. Berlomba-lomba. Bercepat-cepat dalam mengejar kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka senantiasa beribadah, berdoa kepada kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, di atas dua asas dalam ibadah mereka, yaitu raghaban wa rahaba, dengan penuh harap cinta, rahaba dengan penuh rasa takut pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dan pengagungan kepadanya, dengan penuh rasa harap mendapat pahala darinya dan penuh rasa takut ditolak dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, dan adalah mereka khusyuk dalam ibadahnya kepada kami. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menutup mereka sebagai penutup para nabi dan rasul tersebut diperintah oleh Allah untuk mengikuti jalan mereka. Untuk mengikuti jalan mereka. Dalam surat Al-An'am ayat 90. Allah berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih." Ulaikal ladzina hadallah, mereka lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, para nabi dan rasul itu. Bagi mudahmu tadi, maka dengan petunjuk mereka, jalan mereka hendaknya engkau wahai Muhammad Nabi Rasulullah mencontoh mereka. Hendaknya engkau mengikuti jalan mereka, mencontoh mereka. Dan kita umat ini, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk ittiba', untuk mengikuti dan mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Demi Allah, sungguh benar-benar bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah, suri teladan yang baik. Iman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dan beriman dengan hari akhir, berharap berjumpa dengan Allah di hari akhir dengan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan, dimuliakan dengan dimasukkan dalam jannah, dalam surga. Yang berbeda, barakallahu fikum, yang berbeda antara agama satu dengan yang lainnya dari agama para nabi dan rasul itu adalah syariatnya, metodenya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah usul, dalam masalah usul syariat yang sifatnya pokok, prinsip, keimanan, akidah, keyakinan, tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan tentang hari akhir, surga, neraka, dan semisalnya, ini masalah-masalah usul, masalah-masalah prinsip, keyakinan, iman, akidah, dan keimanan kepada Allah secara khusus disebut tauhid, dalam masalah ini sama. Tidak ada bedanya. Ya, tetapi syariat, metode beribadah kepada Allah, syariat itulah yang berbeda-beda. Itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna syir'atan wa minhajan. Likullin ja'alna syir'atan wa minhajan. Masing-masing nabi, rasul, ya, kami jadikan buat mereka syariat tersendiri. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa di antara perbedaan nabi dan rasul yang diberi kitab dan diberi syariat secara khusus adalah rasul. Sedangkan nabi mengikuti kitab dan syariat rasul sebelumnya. Seperti halnya Nabi Harun, derajatnya adalah nabi dan bukan rasul. Yang diutus sebagai rasul adalah Musa. Dan diberi kitab Taurat, ya, dengan syariat yang ada di dalamnya. Nabi Harun hanya mengikuti syariat Nabi Musa, mengikuti kitab tersebut. Ya. Jadi syariat mereka yang berbeda-beda. Kata Sa'di As-Sa'di dalam tafsirnya, "Wa hadhihi as-syara'i'u allati takhtalifu bi ikhtilafi al-umami," dan syariat-syariat ini yang berbeda-beda, beragam, ya, berbeda-beda sesuai dengan beragamnya, berbedanya umat-umat yang pernah ada. "Hiya allati tataghayyaru," syariat-syariat itu yang berubah-ubah. "Bihasbi taghayyuril azminah wal ahwal," mengikuti perubahan zaman dan perubahan keadaan, kondisi zaman keberadaan umat itu dan kondisi di zaman itu, keadaan mereka di zaman itu. Wa kulluha tarji'u ilal adli fi waqti sir'atiha, dan seluruh syariat yang pernah ada itu semuanya kembali kepada keadilan, semuanya adil pada waktu disyariatkannya. Tidak ada kedzaliman, karena itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman atas dirinya karena kemahaadilannya. Wa ammal usulul kibar allati hiya maslahatun wa hikmatun fi kulli zaman fa innaha la taqtalibu fa tusra'u fi jami'i syara'i. Fatushra'u fi jami' syara'i. Adapun al-usul al-kibar, apa yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu masalah usul, prinsip-prinsip pokok-pokok syariat yang sifatnya keimanan, akidah, keyakinan, termasuk tauhid, yaitu keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan maslahat dan hikmah pada setiap zaman dan setiap tempat. Maka tidak ada perbedaan, ya, antara syariat-syariat yang pernah ada. Masalah usul itu, masalah keimanan sama semuanya, ya, pada seluruh syariat yang pernah ada. Sebagai contoh dalam masalah syariat peribadatan yang berbeda, akan kami sebutkan beberapa contoh nanti, dan juga menunjukkan keistimewaan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan toleransi dan kemudahan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam salah satu hadis, "Bu'ithu bil hanifiyati samha." Aku diutus dengan membawa agama yang hanifiyah, agama yang lurus di atas tauhid. Dan samha, penuh dengan toleransi. Jadi sudah kita dengar tadi keterangan dari Al-Imam As-Sa'di, Al-Mufassir As-Sa'di Sa'di, yang menjelaskan ayat. Jadi setiap umat yang pernah ada, mereka diberi syariat yang sesuai dengan kondisi mereka, keadaan mereka dan zaman itu. Kemudian syariat itu berubah-ubah setiap kali diutus rasul berikutnya, rasul yang lain yang berbeda, umatnya berbeda, keadaannya ada perubahan syariat. Sampai diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, penutup para nabi dan rasul, diberi syariat yang relevan untuk seluruh zaman dan seluruh tempat. Maka Muhammad alaihi salatu wasallam diutus ilan nasi kafah, diutus kepada seluruh manusia, bahkan jin. Sedangkan rasul yang sebelumnya hanya diutus untuk kaumnya saja dari kalangan manusia, seperti para nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Adapun Muhammad alaihi salam diutus untuk manusia dan jin seluruh tanpa kecuali, dengan syariat yang sempurna yang tidak berubah-ubah lagi setelah turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian atau sekalian agamaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kalian, hari ini aku sempurnakan untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan, aku ridha Islam jadi agama kalian. Maka hati-hati, ya, dengan selentingan-selentingan yang terkadang muncul dari kaum liberal yang mengandung unsur kenifakan, kemunafikan, yang menyentil sebagian syariat dengan sentilan-sentilan bahwa ini sudah tidak relevan dengan zaman kita sekarang. Zaman modern ini sudah tidak relevan. Ya, ucapan seperti ini, ucapan kemunafikan, ucapan kufur. Kata Nabi kita Muhammad SAW dari salah satu hadis yang sahih, لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. Tidak ada seorang pun dari umat ini, umat yang didakwai, ya Yahudi atau Nasrani atau siapapun, kemudian tidak beriman dengan syariatku, tidak beriman denganku dengan syariatku, maka ya, kecuali dia pasti menjadi penduduk neraka. Kecuali pasti dia menjadi penduduk neraka. Jadi itulah dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan, kita jaga baik-baik, jangan sampai kita batalkan dengan kalimat-kalimat semisal lain, menyentil syariat, ya, semisal itu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, sesembahan yang benar selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Maknanya Muhammad, kita bersaksi, berikrar bahwa Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah yang terakhir dengan syariat yang terakhir yang menghapus syariat yang pernah ada sebelumnya. Dan maknanya adalah kita meyakini semua yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan hadis-hadis yang diriwayatkan kepada kita melalui jalur ittiqad, jalur orang-orang terpercaya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, itulah sebabnya muncul serangan-serangan dari musuh-musuh Islam sebagaimana serangan orang-orang Syiah untuk meruntuhkan kredibilitas para sahabat. Apakah itu Abu Hurairah atau Muawiyah atau yang lainnya, tujuannya adalah untuk meruntuhkan jalur periwayatan syariat ini sampai kepada kita. Ya, kita sudah tidak percaya kepada sahabat karena dikatakan mereka fasik atau dikafirkan sebagaimana kata orang-orang Syiah, artinya kita tidak lagi menerima hadis-hadis yang datang dalam Sahih Al-Bukhari misalkan, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, yang itu adalah syariat tentang akidah, tentang syariat Islam ini, tentang ibadah sholat, ya, puasa dan yang lain. Kita hidup di zaman banyak sekali syubhat, banyak sekali bid'ah, banyak sekali penyimpangan. Ada orang-orang yang mengatakan sholat lima waktu itu tidak ada, menyembah sholat menghadap ke Ka'bah itu menyembah batu. Na'udzubillah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas kita, di atas langit, di atas arasy. Adapun kita menghadap ke Ka'bah itu adalah menghadap, bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap ke sana sebagai arah persatuan. Siapapun yang ada di muka bumi ini pengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipersyaratkan sahnya salatnya dengan semuanya menghadap ke arah Ka'bah. Apabila tidak menghadap ke arah Ka'bah, ke Masjidil Haram, maka salatnya tidak sah. Tetapi bukan harus persis, karena tidak mungkin kita menghadap ke Ka'bah persis jika kita di Indonesia. Bagaimana caranya? Jauh sekali. Oleh karena itu yang benar dari mazhab yang ada, yang penting kita menghadap ke arah Ka'bah. Arah Ka'bah kita di barat. Yang penting kita menghadap ke barat, sah. Tidak diharuskan harus persis jika ditarik garis harus persis ke Ka'bahnya. Dan itu tidak mungkin, karena saf yang panjang sekali, jika digaris, ditarik semuanya garis, maka ada yang melenceng nanti. Ya. Kecuali kalau melengkung. Yang melengkung itu di depan Ka'bah, yang di dalam Masjidil Haram. Nah, yang persis melihat Ka'bah. Baik, itu namanya menghadap. Ittijah. Tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang meniatkan menyembah Ka'bah dalam salat. Tapi ini syubhat dari ahlul batil untuk memalingkan orang dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib, ya, dan ini merupakan aplikasi dari dua kalimat syahadat, agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita wajib mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Makna dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, wajib dalam beribadah kepada Allah kita mengikuti syariat Muhammad, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hadis-hadis. Ya, bagaimana ajaran Nabi alaihissalam tentang sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua, sholat lima waktu, mengenai penetapan waktunya, awal dan akhirnya, jumlah rakaatnya dan seterusnya, diajarkan secara merinci dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi alaihissalam. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya, itu yang disebut mutaba'ah. Dan ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Ibadah jika ingin diterima harus terpenuhi dua syarat ini. Pertama, ikhlas karena Allah. Tidak menyembah selain Allah, dan ketika beribadah niatnya hanya untuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah di akhirat, bukan karena ingin dipuji, bukan riya, bukan sum'ah, bukan ingin dilihat orang lain, bukan ingin didengar untuk mendapat sanjungan, tapi karena berharap pahala dari Allah di akhirat. Itu ikhlas. Di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya hanya sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Tetapi diwahyukan kepadaku, itu yang membedakan. Jadi, nah, manusia tapi dapat wahyu. Yang membedakan dengan manusia lainnya kan dapat wahyu. Nabi Rasul, bahwa sesungguhnya ilah Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabb-nya di akhirat, karena setiap hamba akan berjumpa, yang beriman akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan akan melihat Allah di akhirat, sejadi pada mahsyar dan sempurnanya dalam jannah. Akan menatap wajah Allah yang maha suci, maha agung, maha indah, yang bercahaya. Dan itulah kenikmatan yang paling besar. Ketika ahlul jannah menatap wajah Allah dalam jannah, mereka lupa segala-galanya nikmat yang ada dalam jannah. Perjumpaan itu pasti. Adapun di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Tidak ada kemampuan untuk itu. Tetapi di akhirat, fisik disiapkan oleh Allah, dibangkitkan dalam keadaan fisik, daya pandang, kekuatan pandang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia tidak mungkin. Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah, dan Allah mengatakan, "Lihat gunung itu, jika masih ada di tempatnya, kamu akan bisa melihat." Mana ayat? Ternyata ketika Allah hendak menampakkan diri kepada gunung itu, langsung hancur rata dengan tanah, tanpa ada yang tersisa. Nabi Musa tinggal kaget. Batu itu saja tidak kuat menahan penampakan diri Allah, apalagi Nabi Musa. Tidak mampu. Tetapi di akhirat manusia dibangkitkan dengan kekuatan fisik yang luar biasa untuk mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. di saat Allah menampakkan dirinya. Dan itu nikmat yang terbesar dalam jannah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaknya dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Pada hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa mengada-adakan pada urusan agama kami ini suatu ajaran ibadah, amal ibadah yang tidak kami ajarkan, tidak kami tuntunkan, maka itu rad, mardud, tertolak. Pada riwayat Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd, dan makna ini lebih umum. Siapa saja yang beramal dengan satu amalan yang tidak kami tuntunkan dalam syariat kami, maka amalan itu tertolak. Itu yang disebut dengan bid'ah. Itu yang disebut dengan bid'ah. Ikhlas lawannya syirik. Syirik membatalkan ikhlas. Mutaba'ah, pengikutan kita mengikuti sunnah, ajaran, syariat Nabi Muhammad SAW, lawannya adalah bid'ah. Bid'ah menghancurkan sunnah. Ketika bid'ah diamalkan, maka sunnah dilupakan. Di antara contoh perbedaan syariat umat ini dan syariat sebelumnya, dan ini juga yang kami akan angkat, menunjukkan keistimewaan umat ini, yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Di antara perkara itu, sebagai contoh, kata Nabi mengatakan, "Uhillat lana al-ghanaim wa lam tahill li ahadin qabli." Dihalalkan bagi kami ghanimah, harta rampasan perang dari jihad sabilillah, dan tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya disyariatkan bagi mereka berjihad, bagaimana umat ini? Tetapi jika mereka menang dan mendapatkan ghanimah, rampasan perang, mereka tidak boleh mengambilnya, tidak boleh dibagi-bagi untuk dinikmati. Tetapi dikumpulkan di satu tempat, kemudian jika ghanimah ini tidak ada masalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang api dari atas, dari arah langit, untuk melahap ghanimah itu, terbakar habis. Jika ada masalah, maka api itu tidak akan membakarnya. Adapun umat ini, harta rampasan perang dibagi. Dibagi, ya, dengan pembagian yang diatur dalam syariat. Dalil yang menunjukkan syariat tersebut pada umat sebelumnya bahwa api akan memakan ghanimah yang mereka kumpulkan, yaitu apa yang diceritakan pada hadis tentang Yusha bin Nun yang kami singgung tadi. Pada riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tetapi pada riwayat Imam Ahmad menyebutkan tentang nama Nabi tersebut, yaitu Yusha bin Nun. Dan riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa matahari tidak pernah tertahan dari peredarannya kecuali 1 kali. Untuk Nabi Yusha bin Nun, ketika dia melakukan peperangan jihad untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ketika itu, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun dan bersama mereka Yusha bin Nun membawa Bani Israel lari dari Mesir untuk selamat dari kejaran Firaun, menyeberang datang ke Syam untuk masuk ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang telah dibangun oleh Nabi Yaqub Israel alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika itu dikuasai oleh orang kafir dengan kekuatan yang besar, Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak Bani Israel untuk berjihad. Ayo kita rebut. Maknanya bisa direbut dengan cara jihad. Tetapi apa kata Bani Israel? Fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hauna qa'idun. Pergi kamu wahai Musa bersama Rabbmu, Tuhanmu, berperang berdua, kami duduk-duduk di sini menunggu hasil. Jika kamu menang, kami ikut masuk. Alhamdulillah. Itu jawaban Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa berdoa atas mereka, atas pembangkangan itu, dan Allah mengabulkan, dan Allah mengatakan tentang mereka, fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardh. Diharamkan Palestina, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis atas mereka selama 40 tahun. Mereka tidak bisa masuk. Maka mereka akan mengembara di muka bumi tanpa tempat yang jelas. Maka Nabi Musa, Nabi Harun, Yusha bin Nun bersama di Israel mengembara. Di sana terjadi sekian peristiwa diceritakan dalam Al-Quran. Sampai Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, baru kemudian berhasil direbut ketika Yusha bin Nun jadi Nabi. Itu yang diriwayatkan dalam Mus'ab Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ketika itu Yusha bin Nun mengajak Bani Israel untuk merebut ketika dia jadi Nabi. Merebut Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Dan dia mempersyaratkan pada pasukannya, siapa yang baru saja menikah dan belum sempat mendatangi istrinya, jangan ikut. Ya, karena tidak akan bisa perang orang yang seperti itu. Ya, pengantin baru. Yang kedua, siapa yang baru saja bangun rumah, belum diatapi, jangan ikut. Ya, tidak konsen. Siapa saja yang baru beli unta atau kambing, ya, menunggu beranak, jangan ikut. Jadi yang ikut hanya memang siap perang. Ketika sampai dekat ke sasaran, ya, Palestina, ternyata sudah masuk waktu asar. Besoknya hari Sabtu, itu hari rayanya mereka, ya. Maka harus selesai perang sebelum masuk hari malam Sabtu. Maka Nabi Yusha bin Nun mengatakan kepada matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur. Kamu diperintah oleh Allah dan saya juga diperintah. Allahumma ihbis asyams alaina syai'an. Ya Allah, tahan matahari sebentar. Saya menyelesaikan perang. Kemudian perang, matahari tertahan sehingga tidak masuk waktu maghrib seperti biasanya. Jadi panjang. Sampai Yusha bin Nun selesai perang dan berhasil merebut, berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Ya, di situ diceritakan kemudian Yusha bin Nun mengumpulkan ghanimah, tetapi api tidak kunjung datang dari atas untuk membakar ghanimah itu. Ternyata ada gulul, ada yang dicuri. Maka Yusha bin Nun memanggil setiap kabilah untuk membaiat dia, menjabat tangannya, perwakilan. Satu persatu perwakilan datang. Ada satu kabilah datang, ketika jabat tangan tidak melepas tangannya. Ketahuan, ini dari kabilahnya yang mencuri. Kata Yusha bin Nun, berarti kalian yang melakukan gulul. Panggil semua anggota kabilahnya, jabat tangan dengan saya, bayat. Datang semua, ternyata ada dua atau tiga orang melengket tangannya, tidak bisa lepas. Ini pelagunya. Akhirnya dituntut mendatangkan ghanimah yang dicuri, kemudian didatangkan, ternyata emas seperti kepala sapi. Kemudian dimasukkan ke ghanimah, setelah itu barulah datang api, dalam hadis datang api membakarnya. Nah, barakallahu fiik, sudah cukup. Ya. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini pembahasan kita. Nah, karena sudah masuk waktu Isya. Nah, dan barangkali nanti ada hal-hal tambahan penyempurna tentang tema ini, barangkali nanti pada waktu yang akan datang nanti menjelaskan. Alhamdulillah.